Kevin Rastri. Sakal nanya. Al mustaqna bi ghairi wa siwa. Mustaqna dengan ghair dan siwa. Amal mustaqna bi ghairi wa siwa fa huwa majrurun daiman. Adapun mustaqna dengan ghair dan siwa, maka selamanya dijar. Ada anna mudhaf ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Dimustaqna dengan ghair dan siwa ini gampang. Selamanya dijar sebagai mudhaf ilaih. Wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi' ba'da illa, dan hukum ghair dan siwa sama dengan hukum isim yang jatuh setelah illa. Yang terjadi perubahan lafaz ghair dan siwanya. Yang terjadi perubahan i'rabnya. Adapun mustatsnanya selamanya apa? Majrur. Mustatsna dengan ghair dan siwa selamanya majrur sebagai mudhaf ilaih. Yang terjadi perubahan, yang berubah keadaannya, lafaz ghair dan siwa itu sendiri mudhafnya. Sesuai sama dengan hukum isim setelah illa. Idza kana al-kalamu tamman mujaban, maka ghair wajib di nasab. Siwa wajib di nasab. Idza kana al-kalamu tamman manfiyan, maka boleh di nasab, boleh itba' sebagai badal. Dan juga bila idza kana al-kalamu naqisan, sesuai dengan amil sebelumnya. Di hukum ghair dan siwa itu sendiri, hukumnya sama dengan hukum mustatsna setelah illa. Adapun mustatsnanya dengan ghair dan siwa selamanya majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun lafaz ghair dan siwa itu sendiri, lafaz ghair dan siwa itu sendiri hukumnya sama hukum mustatsna setelah illa. Kadang wajib nasab, kadang boleh nasab, boleh itba', kadang apa sesuai dengan amil sebelumnya. Yaitu pertama idza kana kataman mujaban wajib nasab, contohnya rasabatul labu ghair aliyyin. Para pelajar semuanya tidak lulus kecuali Ali. Ghairah di sini wajib di nasab. Ghairah. Kenapa? Karena kalam taman mujab. Demikian najihatul labu siwa hasanin. Para pelajar semuanya lulus kecuali Hasan. Di sini siwa juga wajib di nasab. Tapi nasabnya fathah muqad. Qaddara alal alif mana nunzuriha. Ta'adzur, nah, isim maksur. Mudhaf Hasan mudhaf ilaih. Isim ini seperti banyak. Ya, isim. Ada banyak illa huruf. Ada ini ghair siwa isim. Isim dia mudhaf, mustatsnanya sebagai mudhafun ilaih. Kedua, bila kalamnya taman manfian, tam manfi, tam disebutkan mustatsna minhunya, manfi didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, itu nahyun atau istifham. Contohnya ma rasabatul labu ghaira ghairu aliyin, yang bisa ghaira bisa ghairu, ghaira asad istifna ghairu dan itba' sebagai badal dari mustatsna minhunya. Ma najhal thullabu siwa hasanin. Siwa hasanin bisa fathah bisa dhammah. Tapi harakatnya dua-duanya muqaddarah. Bisa dinasab siwa hasanin, nasab an istitsna, an istitsna. Bisa juga dhammah siwa hasanin. Dhammah muqaddarah. Sebagai apa? Badal dari mustatsna minhunya. Wa mudhaf Hasan mudhaf ilaih ta'ali mudhaf ilaih. Keadaan yang ketiga naqis. Bila kalamnya naqis, mustatsna minhunya tidak disebutkan, maka i'rab ghair dan siwa sesuai amil sebelumnya. Ini ma rasaba ghairu aliyin, ma najaha siwa hasanin. Tidak ada yang enggak lulus kecuali Ali. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Sima rosaba tidak disebutkan mustatsna minhunya. Dia butuh apa? Butuh fa'il. Nah, maka ghairu sebagai fa'il. Mudhaf aliyan mudhafun ilaih. Bingung juga mana jahal siwa Hasan. Mustatsna minhu tidak disebutkan. Kalam naqis kurang. Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Dan dia butuh fa'il. Butuh fa'il. Maka siwa sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il wa mudhaf Hasanin mudhafun ilaih. Nah, ini mustatsna dengan ghair dan siwa. Dua-duanya adalah isim. Sehingga mustatsnanya selamanya dijer. Mustatsna setelah ghair dan siwa selamanya majrur sebagai mudhafun ilaih. Ghair dan siwa sebagai mudhaf. Dan i'rabnya dia ghair dan siwa itu sendiri sama dengan i'rab mustatsna setelah illa. Ada tiga keadaan yang telah lewat. Kadang wajib nasab anak istitna, kadang boleh nasab, boleh juga itba' sebagai badal, kadang juga apa? Sesuai amil sebelumnya. Sesuai amil sebelumnya. Ada atau istitna. Kemudian al-mustatsna bi khala wa ada wa hasya. Mustatsna dengan menggunakan ada atau istitna, khala, ada, hasya. Kalau diarik bahasa Indonesia bersama kecuali pengecualian. Amal mustatsna bi khala wa ada wa hasya, adapun pengecualian isim yang dikecualikan dengan menggunakan khala, ada, hasya, fa yajuzu fi nasb wal jar. Boleh nasab, boleh dijar. Boleh nasab, boleh dijar. Kalau nasab berarti dia fi'il. Fi'il. Kalau nasab berarti apa? Khala, ada, hasya sebagai fi'il. Selanjutnya mansub sebagai maf'ul bih. Mustatsna mansub sebagai maf'ul bih. Kalau di jar berarti khala, ada, hasya sebagai huruf jar. Sebagai huruf jar. Setelahnya majrur dengannya. Contohnya najhatul labu khala aliyan. Khala aliyin. Para pelajar semuanya lulus. Hasil kecuali Ali. Bisa khala aliyan, bisa juga khala aliyin. Kalau khala aliyan, khala berarti fi fi'il, sebagai fi'il dia. Aliyan maf'ul bih. Kalau khala aliyin, khala berarti huruf jar. Aliyin isim majrur dengan khala. Dan fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Amanal qawmu ada rajulan rajulin minhum. Amanal qawmu ada rajulan atau rajulin minhum. Kaum semuanya beriman kecuali satu orang dari mereka. Ada rajulan, bisa ada rajulin. Ada rajulan, dia ada sebagai fi'il. Rajulan maf'ul bih. Rajulin yang ada sebagai harf jar. Ini bisa dua ini kalau tidak kemasukan ma. Mana boleh nasab, boleh jar mustatsnanya. Amma idza dakhalat manna, adapun jika kemasukan ma nafiyah ada khala wa ada fi'il zafi nas, maka harus dinasab. Khala ada, jika kemasukan ma nafiyah maka harus dinasab. Contohnya najhatun labu ma khala Muhammadin. Tidak boleh ma khala Muhammadin. Karena jelas di sini dia sebagai fi'il. Karena ma nafiyah tidak masuk pada huruf jar. Ketika masuk ma nafiyah berarti jelas dia sebagai apa? Fi'il. Sehingga wajib dinasab. Bila masuk pada khala dan ada. Najhatun labu ma khala Muhammadin. Ikhwan fil din a'azzakumullah, ini mustatsna dengan khala, ada, hasya. Di tiga ada tulis istitna ini kadang bisa fi'il, kadang bisa apa? Harf, harf jar. Adapun yang sebelumnya illa dia sepakat dia sebagai harf, illa harf. Adapun ghair siwa dia sebagai apa? Isim. Adapun khala, ada, hasya ada tulis istitna khala, ada, hasya, dia terkadang fi'il, terkadang harfu jar. Sehingga boleh mustatsnanya, boleh dinasab, boleh juga di jar. Kalau dinasab berarti dia adalah fi'il. Jika di jar berarti tidak adalah harf jar. Kecuali jika kemasukan manafiyah. Jika masuk manafiyah pada khala atau ada, maka wajib nasab. Karena ketika kemasukan manafiyah, jelas dia sebagai fi'il. Karena manafiyah tidak masuk pada harf, tidak masuk pada harf jar. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kalau lanafiyah sama hukumnya apa? Manafiyah dengan lanafiyah kalau mas. Nah, ini kalau ini mas saja, ma. Istisna dengan khala ada, kalau kemasukan ma, maka dia jelas ya, sebagai fiil, sehingga wajib dengan nasab, tidak boleh disyair. Mesti nanti irobnya tetap tidak akan mustahil. Yang mana? Atau berubah hukumnya. Misalnya yang pertama, lanjhatullahu khalian aliyan. Apakah aliyan di situ maf'ul bih atau tetap dikatakan maf'ul bih bahwa mustahil? Bahwa mustahil. Kalau di irob biasanya sebenarnya maf'ul bih. Kalau mansub. Dari segi makna dia mustahil. Dikecualikan dari hukum sebelumnya. Jadi mustahsana tidak selamanya man mansub. Ada yang mansub, ada yang majrur. Ada yang sesuai amil sebelumnya. Apa? Kalau khala ada biasa yang sering banyak biasa sebagai maf'ul bih. Kalau mansub tidak diirup sebagai mustahsana. Ma khala zaidan. Dari segi makna dia sebagai mustahsana. Arabnya penggunaan seringnya di Rasulullah lebih. Kalau ada hasya, kalau mansub, seringnya yang sering digunakan oleh orang-orang yang Arab, dia adalah sebagai maf'ul bih. Dari segi mana dia mustahkan? Aliyin. Aliyin. Majrur. Dari segi mana dia mustahkan? Tapi di Arabnya dengan jar majrur. Jar majrur. Sudah jelas? Nah, tamrin latihan wajibul manzil. Seperti yang gue sama siwa sih, ya seperti isim. Ya isim. Kalau khala sama ada, boleh jadi dia huruf atau fi'il. Kalau ilas? Ilah huruf sih. Ilah huruf. Ini sih kena. Ini anunya soalnya gimana maksudnya? Apa? Soalnya syakil ma'abiyatil hukum mustahsana. Berikan harokat saja syakil yang akan datang dengan dilihat dari hukum mustahsananya. Hukum mustahsana kadang kan wajib inasob. Kalau asalnya kasih apa? Harokat fathah misalnya. Contohnya dusa yang satu. Yang satu misalnya. La ya'lamul ghaiba illallah. Illallah. Allahu hahi. Nah itu yang syarokat. Gitu. Du atau ha atau hi. Tidak perlu dikasih. Keadaannya apa dia? Badan. Enggak usah. Ya. Oh di itu. Sehat syarokatnya sehukum mustahilnya. Yang nomor satu la ya'lamu illallahu. Yang pertama illam kenapa? Karena apa? Kalam nakis. Butuh fa'il. Oh, ya, Allah sebagai fa'ilnya. Yang di garis bawah itu aja di tanda. Yang dijawab itu yang di garis bawah aja. Gairi seperti ini. Ya. Setelah ini. Perjelas harokatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Allah. Jadi saya juga. Apa ya? Bila dipakai singgap di jam-jam. Buat ini, buat ini.